wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Khadifullah rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibn Abi Dawud, yang ditulis oleh Al-Alamah Asyaih Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahumullah jami'an. Qala rahimahullah: وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قُدْمًا ثُمَّ عُثْمَانُ الْأَرْجَهُ وَرَابِئُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ عَلِيٌّ حَلِيفُ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجِهُ. Kata Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, wakul dan katakan, yakini, imani, inna khairan nasi ba'da Muhammadin, sesungguhnya manusia yang paling baik setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wazirahu, kedua menterinya, siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kutman, didahulukan. Thumma, kemudian Utsmanu, yang ketiga adalah Utsman, al-arjahu, ini yang kuat, yang rajih. Nah, di sana ada perbedaan pendapat, siapa orang ketiga yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Umar. Sebagian mengatakan Ali bin Abi Talib, dan sebagian mengatakan Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhum, yang nanti akan kita lewati penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah. Maka kata beliau, summa Utsmanul arjahu, kemudian yang ketiga adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, arjahu, ini yang lebih kuat, lebih rajih. Warabi'uhum, dan yang keempatnya, nomor empat, orang yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul bariyah, makhluk yang paling baik, ba'dahum, setelah mereka, setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman, aliyun, adalah Ali, haliful khairi, sekutunya orang yang baik, bil khairi, dengan kebaikan, yaitu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy, dan Rasul melaksanakan hijrah ke Madinah. Munjihu, maka akan selamat, munjih, beruntung. Di sini kata Zaid rahimahullah, makna zalik, makna bait syair yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud rahimahullah, anna min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah sabiqihim walahiqihim, sesungguhnya termasuk dari keyakinan, mu'taqad, termasuk keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang menempuh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersatu di atasnya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, sabiqihim walahiqihim, para pendahulu maupun lahikihim, yang belakangan, yang menyusul, anna khairan nasi, sesungguhnya manusia yang paling baik, khair bimakna ahyar. Sungguhnya manusia yang paling baik ba'dan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Manusia yang paling baik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sudah ketemu belum? Sudah Mas Tri? Halaman 50. Halaman 50. Baru halaman 50 ya. Setelah bait syair. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan orang-orang yang mengikuti, mencontoh dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik setelah beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Siapa Abu Bakar itu? Di situ disebutkan huwa sahabiyul jalil Abdullah ibnu Abi Quhafah, Utsman ibnu Amir ibnu Ka'ab ibnu Sa'ad ibnu Tamim ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Qurasi At-Taimi. Abu Bakar adalah sahabat yang mulia. Namanya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Siapa nama bapaknya? Utsman. Siapa nama kakeknya? Amir. Abu Bakar namanya siapa tadi? Abdullah bin Utsman bin Amir. Atau kadang disebut Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah adalah Utsman, bapak beliau. Abu Bakar As-Siddiq awwalul khulafa ar-rasyidin, khalifah yang pertama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang rasyidin, yang lurus. Wulida ba'da amil fil, beliau dilahirkan setelah tahun gajah. Apa itu tahun gajah? Aska, pernah dengar tahun gajah? Kok ada tahun gajah gitu loh. Nah, pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak, Din? Tahun gajah. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Mar. Pernah dengar tahun gajah enggak? Nah, apa itu tahun gajah? Apa zaki? Anta zakiyun fa'ajib. Apa tahun gajah? Enggak ingat. Akilun, anta akilun. Apa tahun gajah itu? Kok ada tahun gajah itu loh. Nulis apa untuk mainan pensilnya? Kalau untuk mainan sini. Pensilnya sini kalau untuk mainan. Apa tahun gajah? Apa Khalid tahun gajah? Tahun gajah itu apa? Fis. Apa tahun gajah, Fis? Rahmat. Tahun gajah. Ingat tahun gajah? Kelas 1 berarti yang menjawab. Apa tahun gajah? Enggak ingat. Nah, sejarahmu kelas 1. Kelas 2 tahun gajah. Loh. Gimana ini kelas 2? Sirahmu apa? Nah, iya sirah nabawi ya. Masa enggak ingat tahun gajah? Apa Sam tahun gajah Sam? Tahun gajah itu tahun apa kok disebut tahun gajah? apa? Ketiga, apa yang keras? Jangan malu-malu. Hah? Apa dar? Yang keras dar? Tahun gajah. Faiz. Ajib. Apa itu amal fil? Amul fil, tahun gajah. Pernah baca surat Al-Fil? Bunyinya bagaimana, Mus'ab? Surat Al-Fil. Itu Quraisy. Al-Fil. Itu ada Al-Fil loh. Artinya apa Al-Fil? Gajah. Is, enggak ingat is? Abas, antabas. Tahun gajah. Yaitu tahun pada waktu pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Gitu? Pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa pemimpin pasukan gajah? Siapa? Abraham. Masa Abraham? Abrahah. Ya. Abrahah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun gajah. Bisanatain wasittata ashurin bi Makkah. Setelah tahun gajah 2 tahun lebih berapa? 6 bulan. 2,5 tahun. Setelah tahun gajah Abu Bakar As-Siddiq apa? Lahir. Beliau adalah pembesar orang Quraisy, termasuk ghaniyan min musirihim, orang yang kaya. Beliau siapa? Orang yang kaya. Aliman bin ansabil qabail, beliau alim, mengetahui nasab-nasab kabilah. Dede, apa nasab? Apa itu nasab? Silsilah keturunan. Kamu tahu nama buyutmu? Siapa buyutmu? Tidak tahu. Nah, ini nasab kita ini. Ya, orang Arab ini tahu sampai buyut, sampai ini seperti di sini sampai mbah yang keberapa ini Abu Bakar. Kita buyut saja tidak tahu. Buyutmu siapa namanya Khalid? Tidak tahu nama buyutnya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita untuk apa? Ta'allamul ansab, pelajarilah nasab. Pelajari apa? Nasab, sehingga kita tahu oh fulan dengan fulan ada hubungan apa. Nasab dengan apa? Silsilah keturunan. Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang berilmu dalam apa? Nasab kabilah. Bahkan termasuk ulama'nya. Beliau digelari yulaqabu bi alimi Quraisy. Beliau digelari ulama'nya orang Quraisy. Beliau adalah orang yang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Ketika Rasulullah berdakwah, laki-laki pertama yang beriman adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pada kisah apa? Isra Mi'raj. Orang-orang Quraisy tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi dalam satu malam, orang Quraisy mengatakan, ini ngelindur. Ya, di dalam tidur kan ngelindur. Itu mimpi. Muhammad itu mimpi. Muhammad ngelindur itu. Masa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, dalam satu malam. Itu sudah PP. Ya, sudah pulang pergi. Orang Quraisy apa? Menyangkal, tidak percaya. Maka apa? Orang Quraisy datang kepada Abu Bakar. Itu temanmu mengatakan, kalau dia dalam semalam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu semalam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau beliau mengatakan yang lebih dari itu, maka aku percaya, yakin itu adalah benar. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga digelari apa? As-Siddiq. Beliau orang yang pertama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teman Nabi hijrah dan bersembunyi di dalam gua berdua saja. Beliau adalah manusia yang terbaik, umat yang terbaik dari umat Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terbaik di dalam umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengikuti peperangan seluruhnya. Beliau dibaiat menjadi khilafah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah. Hingga beliau memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam, dan juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan di masa kepemimpinan beliau bisa membuka kota Syam. Demikian juga sebagian besar dari negeri Irak. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk salah satu orang yang mendapatkan apa? Berita sebagai penghuni surga. Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengatakan Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di dalam surga. Berita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau memegang pemerintahan kekhalifahan selama 2 tahun 3 bulan 20 hari. 3 tahun 2 bulan 3 bulan 20 hari. Dan beliau memiliki umur berapa? 63 tahun. Sama dengan umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Manusia yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala summa Umarul Faruq. Kemudian yang kedua adalah Umar Al-Faruq. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa Umar bin Al-Khattab? Huwa as-sahabiyul jalil, sahabat yang mulia. Nama beliau Umar bin Al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Beliau menyebutkan apa? Nasab beliau sampai kepada Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurasi Al-Adawi. Itu nasab Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Abu Hafsin. Abu Hafsin Amirul Mukminin, khalifah yang kedua. Khalifah yang lurus, yang kedua. Dengan kepemimpinan beliau, tersebarlah Islam kemana? Ke seluruh penjuru dunia. Dan beliau termasuk As-Sadiq Al-Muhdas, orang yang mendapatkan ilham. Kalau Nabi mendapatkan apa? Wahyu. Tapi selain Nabi tidak dapat wahyu, mendapatkan apa? Ilham. Maka dikatakan As-Sadiqu Al-Muhdasu. Hingga Nabi mengatakan apa di situ? Lau kana ba'di nabiyun lakana Umaru. Seandainya ada Nabi setelahku, maka dia adalah Umar Ibnul Khattab. Dikarenakan tidak ada Nabi sepeninggal beliau, kenabian dan kerasulan ditutup dengan diutusnya beliau, maka apa? Beliau mendapatkan gelar Al-Muhdas, yaitu orang yang mendapatkan apa? Ilham. Dan juga beliau termasuk salah seorang yang mendapatkan janji atau kabar gembira sebagai penghuni surga. Beliau lahir setelah tahun gajah berapa? 13 tahun. Ulida ba'da amil fil bisalasa asyrata sanah. Lahir setelah tahun gajah berapa? 13 tahun. Beliau termasuk kesatria orang Quraisy, pemberani, dan termasuk orang yang mulia dari kalangan orang Quraisy sebelum masuk Islam. Sebelum apa? Masuk Islam. Beliau masuk Islam 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dengan keislaman beliau maka menjadi mulia dan tersebarlah Islam dan kuat agama Islam. Beliau berhijrah dan mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada tahun 13 Hijriah. Itulah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau syahid dengan apa? Dibunuh ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh. Beliau ditikam dari belakang ketika menjadi imam pada waktu sholat subuh. Siapa yang menikam? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi itulah yang membunuh sahabat yang mulia Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal pada tahun berapa? 23 Hijriah. Sehingga kekhalifahan beliau selama berapa? Dibaiat tahun berapa? 13. Beliau meninggal tahun 23. Berapa tahun? 10 tahun menjadi khalifah. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanalhamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.